Non Diva, kamu sapa dan kamu hibur penikmat dari Henny Adila, ya. Kali ini kamu bakal diduetin sama Arjunanya Adila. Yang paling penting ada Bang Fendi DKI. Hey. Nah. Kita sambut sama-sama. Abang Fendi. Halo, Devarina. Senajan todo ngempet loro, aku ragu oso mengisiramu, sing tak jaluk jujur hatimu, muko siramu racitro, senajan aso engkono siramu. Tansa kumantil ono ing pripat lan codo budalo tak tunggu banemu Adela Disanina. Aku tak membenci dirimu dan melepas. ing pitung.